Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar para pendengar Annas Radio dimanapun Anda berada? Semoga hari ini pagi cerah yang hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Mei 2013 di setiap hari Rabu pukul 9 masih dalam acara yang sama di acara Bincang Usaha Mandiri bersama motivator kita Bang Andri Matsa. Ya, untuk hari ini pertemuan ke-56 insyaallah Bang Andri akan membawakan tema yang berbeda nih, yaitu tips-tips yang mendukung usaha berkembang. Ya, bagi para pendengar Annas Radio, mungkin bila ada yang ingin ditanyakan seputar tema ataupun di luar tema yang telah berlalu, silakan bisa mengirimkan di alamat email kami di kotak surat @annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat Annas Radio, atau bisa juga melalui Skype dengan ID di Annas Radio. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sapa terlebih dahulu Bang Andri Matsa. Assalamualaikum, Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini udah pertemuan ke-56 nih, Bang. Iya. Terus semangat, Bang, ya. Insya Allah, ya. Semoga kita selalu semangat, ya. Insya Allah, Bang. Baiklah, Bang. Mungkin para pendengar udah menunggu nih, Bang. Udah terlewat hampir 10 menit kita. Tadi sempat telat ya. Mungkin bisa dilanjutkan aja, Bang. Silakan, Bang. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, para pendengar Annas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, terutama pendengar setia acara program Bincang Usaha Mandiri yang pada hari Rabu pagi ini sudah masuk ke pertemuan ke-56. Bagaimana kabarnya? Semoga seluruh para pendengar Bincang Usaha Mandiri dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat, selalu istiqomah di atas agama kita Islam yang indah ini dan yang sempurna ini. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu mengikuti suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para pendengar Annas Radio, di pertemuan BOOM ke-56, kita akan sedikit menambah kembali faedah-faedah yang bermanfaat dari tips bagaimana kita ya melengkapi, nah, memberi dukungan-dukungan ya terhadap perkembangan usaha kita. Karena usaha kita yang sudah terbuka, ya usaha kita yang sudah jalan, ini butuh perkembangan. Ya tentu, apa namanya, ya kalau harus dijaga supaya bisa konsisten. Nah, karena usaha yang tidak konsisten itu memberi citra, memberi self image, memberi citra yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah konsumen, di tengah-tengah customer. Maka ada beberapa tips dari Bang Andri Abu Umar untuk memulai bisnis atau mengembangkan bisnis kita agar bisa selalu berkembang. Nah, yang pertama, di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita tahu bahwa yang namanya bisnis atau entrepreneurship, itu titik tolaknya adalah bagaimana kita mengasah kreativitas kita. Mengasah kreativitas kita. Karena kalau kita menjadi seorang entrepreneur, itu berbeda ketika kita menjadi seorang karyawan. Ya, sering kita dengar pakar-pakar wirausaha atau para motivator bisnis mengatakan kalau seseorang menjadi karyawan itu otak yang lebih dominan adalah otak belahan sebelah kiri atau yang kita sebut dengan otak kiri atau otak logika dan otak analitis. Nah, tetapi seorang entrepreneur itu harus dominan otak belahan sebelah kanannya yang kita sebut dengan otak kreatif. Nah, di mana otak kreatif ini kadang-kadang disebut juga dengan otak imajinatif dan otak visualisasi. Maka tips dari Bang Andri yang pertama, nah, bagi semua orang yang ingin terus mengembangkan bisnis, maka tips yang pertama, dia harus mengembangkan dirinya. Dan mengembangkan diri ini, nah, maka seorang entrepreneur itu tidak bisa tidak, dia tidak boleh berhenti belajar. Tapi dia harus terus belajar. Terutama yang kita inginkan di sini, dia mengasah kemampuan otak kreatifnya. Mengasah kemampuan otak kreatifnya. Nah, ini tips yang pertama. Mengasah kemampuan otak kreatifnya. Nah, bagaimana kita mengasah kemampuan otak kita yang kreatif, otak sebelah kanan ini? Ada beberapa tips dari Bang Andri ya. Supaya memang otak kanan kita ini berkembang. Dan akhirnya kita punya ide-ide yang brilian untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki. Nah, tips yang pertama adalah kita melakukan yang kita kenal dengan istilah brainstorming. Nah, mungkin pernah dengar ya para pendengar Anas Radio, brainstorming. Ya, apa itu brainstorming? Itu kan otak, ya nggak? Nah, storming itu sesuatu yang kalau bahasa kita terpaan terhadap otak. Maka orang yang bagus di dalam pengembangan dirinya, terutama dalam bisnis, dia harus terus mengembangkan pengembangan dirinya, terutama pengembangan otaknya. Maka dia harus melakukan kreativitas-kreativitas sehingga otak sebelah kanannya itu berkembang. Nah, ini yang kita sebut dengan brainstorming. Nah, brainstorming ini, subhanallah, nah seseorang melakukan banyak kreasi-kreasi, ya apakah dengan banyak melihat, ya dengan banyak mendengar, atau dengan banyak bersafar, bersilaturahim, untuk menambah input-input yang ada di dalam otak sebelah kanannya, otak bisnisnya ini. Ini disebut dengan brainstorming. Ya, nah brainstorming ini caranya banyak sekali. Ya, yang pertama ya kita bisa mengunjungi tempat-tempat bisnis. Nah, jadi brainstorming ini kita bisa mengunjungi tempat-tempat bisnis yang sesuai dengan bisnis yang kita miliki. Ya, kalau kita bisnisnya kuliner, coba kita datangi bisnis-bisnis kuliner, ya enggak? Mungkin kita makan di tempat tersebut, atau kita ajak berdiskusi orang yang berbisnis kuliner, atau kita mendatangi sebuah komunitas bisnis kuliner, di mana kita mencari tahu, mengajak berbicara, berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki minat di dalam bisnis kuliner, atau ya bahkan orang yang memiliki bisnis kuliner tersebut. Nah, ini yang disebut dengan brainstorming. Maka dengan brainstorming ini, otak kanan itu mudah sekali berkembang. Ide-idenya semakin banyak. Karena tidak mungkin outputnya besar kalau inputnya tidak besar. Ini tips yang pertama bagi orang yang ingin bisnisnya itu cepat bertumbuh dan berkembang. Dia harus melakukan brainstorming. Karena kalau tidak, otak itu akan mampet. Ya, otak itu mudah jenuh. Ya, subhanallah para pendengar Anas Radio. Jadi pikiran kita ini harus kita tambah setiap hari dengan kita belajar, dengan kita masukkan input-input yang bermanfaat, baik dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, atau sesuatu yang bisa kita ajak berbicara, berdiskusi untuk menambah pengetahuan dari kreativitas bisnis kita. Begitu kira-kira. Ini yang pertama, brainstorming. Ya, karena ya kreativitas bisnis itu berbanding lurus dengan perkembangan bisnis. Lalu yang kedua, tip dari Bang Andri Abu Umar, yang ini juga sering disebutkan oleh para pengusaha dan para motivator bisnis di berbagai buku-buku dan artikel bisnis. Ini yang sering dilupakan oleh para pebisnis. Ya, baik itu pebisnis kecil atau pebisnis besar. Yaitu dia melakukan riset atau evaluasi bisnis. Nah, ini penting sekali ya. Ya. Kan kalau kita lihat sebuah perusahaan-perusahaan apakah kecil atau besar, kadang-kadang ada divisi namanya divisi litbang. Divisi litbang itu penting sekali para pendengar Anas Radio. Ya, divisi penelitian dan perkembangan. Ya, atau divisi Litbang ya, penelitian dan pengembangan. Maka riset ini penting bagi kita ingin menggeluti atau mengembangkan bisnis yang sudah kita miliki. Ya, ya. Jadi bisnis ini ya kita bisa lakukan riset. Nah, bagaimana cara melakukan riset? Riset ini banyak ya. Mungkin kita melakukan pengumpulan data, ya bisa kita lihat dari berbagai majalah-majalah, media-media yang ada hubungannya dengan bisnis. Kan kalau kita membaca majalah-majalah bisnis atau koran-koran yang tersegmentasi di dunia bisnis, kita bisa melihat perkembangan bisnis yang sedang kita miliki. Di manakah posisi kita dibandingkan kompetitor kita? Nah, ini penting kita melakukan riset, ya. Nah, siapakah market leader di dunia bisnis kita? Ya, apa kelebihan dan keutamaan yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Begitu juga sebaliknya, apa yang keutamaan kita miliki yang tidak kompetitor kita miliki? Nah, ini penting kita melakukan evaluasi, ya, sehingga kita tahu di mana posisi kita letaknya dibandingkan dengan kompetitor, ya, kompetitor bisnis kita. Maka ini ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, ya. Maka kita harus tahu, ya, siapa, ya, subhanallah, kompetitor kita yang konstruktif dan yang destruktif. Sehingga kita, subhanallah, bisa mengetahui bagaimana cara mengembangkan bisnis kita lebih maju lagi ke arah yang lebih baik. Nah, ini namanya riset, ya. Jadi riset itu bisa dengan melakukan pengumpulan data, dengan melakukan fact finding, atau kalau bahasa kita menemukan data-data dan fakta, ya. Melihat apa yang terjadi di lapangan, ya, sektor-sektor yang berhubungan dengan bisnis kita, baik sektor inti maupun sektor pendukung. Lalu yang berikutnya, riset ini bisa juga kita lakukan dengan kita meminta bantuan dari orang-orang yang ahli. Bisa konsultan bisnis, bisa juga para orang-orang yang menguasai masalah riset-riset bisnis, sehingga bisa mengetahui bagaimana keadaan bisnis kita ini, ya enggak, baik keadaan produksinya, keadaan marketingnya, keadaan keuangannya, dan keadaan sumber daya manusianya. Nah, makanya riset-riset seperti ini, walaupun kecil-kecilan, itu subhanallah, insya Allah bermanfaat, ya. Insya Allah bermanfaat bagi bisnis kita di waktu yang sekarang dan di waktu yang akan datang. Namun, ini masalahnya. Biasanya kalau kita melakukan evaluasi itu, kita lupa mencatat. Maka tips yang berikutnya, bagi perusahaan atau bisnis apa saja yang ingin berkembang, jangan lupa mencatat hal-hal yang penting. Ya, mencatat hal-hal yang penting. Karena terkadang hal-hal yang penting itu butuh untuk kita, ya enggak, butuh untuk kita simpan, ya. Butuh untuk kita dokumentasikan, ya enggak. Baik itu hal teknis maupun non teknis, ya, atau orang apa yang orang bicarakan tentang bisnis kita. Ya, kadang-kadang itu butuh kita riset. Para customer kita kasih angket, ya enggak, kita kasih testimoni, ya enggak. Bagaimana tanggapan positif dan tanggapan negatif dia, ya enggak? Apakah produk kami ini butuh dikembangkan atau produk ini cukup secara kualitas? Dan yang semisalnya, dari kita melakukan evaluasi dan penelitian dari produk kita. Tapi dicatat hal-hal yang sangat penting itu dicatat sehingga kita tahu, ya enggak? Nah, apa bedanya perkembangan bisnis kita ini di bulan yang sekarang dan di bulan yang akan datang, di tahun yang sekarang dan di tahun yang akan datang. Ini mencatat hal-hal yang penting ini, subhanallah, ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi orang yang ingin mengembangkan bisnisnya, yang ingin bisnisnya itu serius, fokus, dan sungguh-sungguh, ingin konsisten dan tidak asal, ya tidak asal-asalan semata. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberikan berkah kepada bisnis kita. Nah, supaya bisnis kita ini mengandung banyak kebaikan, baik kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita, dan juga kebaikan buat orang lain yang merasakan hadirnya bisnis kita ini, ya, subhanallah. Siapa tahu dengan bisnis kita ini kita bisa menjadi contoh teladan, karena bisnis kita ini, ya enggak, memiliki kemanfaatan yang besar, ya, bisa menjadi inspirasi bisnis buat kaum muslimin yang lain, ya kan, subhanallah. Iya enggak, bisa menjadi contoh-contoh bisnis. Jadi ketika saudara-saudara kita kaum muslimin ingin membuat bisnis baru, iya enggak? Atau ternyata kadang-kadang kan kalau sebuah bisnis besar itu kan didatangi. Apakah didatangi pelajar, didatangi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, ya enggak? Kadang-kadang Bang Andri Abu Umar ingat dulu ya, ketika kita kuliah kan, kadang-kadang kita kan mendatangi sebuah tempat bisnis yang menjadi sasaran dari penelitian kuliah kita, apakah jadi bahan skripsi kah atau jadi bahan tesis kah. Ya, dan itu insya Allah sangat bermanfaat buat mereka, buat kaum muslimin yang lainnya. Nah, kalau kita tidak mencatat hal-hal yang penting, ya, tidak mendokumentasikan hal-hal yang penting, tidak membuat evaluasi ketika kaum muslimin ingin belajar usaha kita, ya enggak. Nah, masa kita mengatakan, "Maaf, saya tidak punya data. Saya tidak punya penelitian. Tidak punya riset, ya enggak? Tidak punya evaluasi, subhanallah." Karena selama ini, nah, saya tidak mencatat hal-hal yang penting dan tidak mendokumentasikan hal-hal yang penting. Nah, ini subhanallah, kita harus melakukan brainstorming ya terhadap otak kanan kita supaya semakin berkembang, lalu terus melakukan riset, ya enggak, perbandingan, evaluasi bisnis, dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dan itu disimpan. Ya, disimpan dengan rapi, insyaallah menjadi sebuah file-file atau materi-materi yang insya Allah bisa digunakan buat kita di kemudian hari, atau digunakan untuk kaum muslimin yang ingin, ya masya Allah, memanfaatkannya di masa-masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya, yang keempat. Nah, yang keempat dari bagaimana tips supaya bisnis ini bisa terus berkembang, jangan lupa kita harus menganalisa, ya enggak, kalau istilah organisasi itu SWOT namanya, ya. Kita analisa bagaimana kekuatan dan kelemahan dari bisnis kita ini. Kelemahan dan kekuatan dari bisnis kita. Lalu bagaimana tantangannya dan bagaimana hambatannya. Bagaimana strength-nya, weakness-nya, opportunities-nya, dan threats-nya. Sehingga, nah, kita bisa melakukan apa namanya, pengembangan ya. Bagaimana bisnis kita ini bisa lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Karena kita melakukan SWOT. Melakukan analisa di mana kekuatan dan kelemahan kita. Dan ini penting sekali supaya kita bisa melakukan langkah-langkah di masa-masa yang akan datang. Ya, ini untuk sementara dari Bang Andri Abu Umar, tip untuk mengembangkan bisnis. Ya, kita kembali lagi ke Kang Aca, Abu Khalid. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tadi demikian penjelasan dari Bang Andri Maca atas tema kali ini, yaitu tips-tips untuk usaha Anda agar berkembang. Baik, para pendengar Anas Radio, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkannya sekarang. Itu bisa ke email di kotak surat @anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di Anas Radio. Bisa juga melalui pin BlackBerry di nomor 26333310D. Atau bisa melalui Skype di Anas Radio. Dan yang terakhir melalui WhatsApp di nomor 0813-1785-4974. Ya Bang, nampaknya belum ada pertanyaan nih Bang yang masuk. Mungkin ada tambahan Bang dari saya untuk pertanyaan dari saya tepatnya Bang. Ya. Tips-tips yang mendukung usaha berkembang. Kalau tipsnya seputar percetakan, ada nggak Bang tips-tipsnya Bang? Iya, alhamdulillah. Baik ya. Nah, jadi kalau bisnisnya Kang Aca sudah sifatnya khusus seperti ini, seperti percetakan, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih khusus lagi. Ya, jadi yang pertama kita bisa melakukan brainstorming dengan mendatangi ya usaha-usaha percetakan yang sama, kan kita bisa membandingkan ya. Bagaimana kelebihan dan kekurangan bisnis kita dibandingkan percetakan orang lain, ya enggak? Nah, kenapa percetakan orang lain ini bisa lebih maju dibanding kita, ya kan? Subhanallah. Karena kadang-kadang yang seperti ini butuh untuk kita ketahui, agar jangan kita seperti kata dalam tempurung, kita merasa kita sudah nomor satu di daerah kita, padahal mungkin di samping kita, di lingkungan kita, ada usaha yang lebih unggul dan yang lebih baik. Nah, sehingga kita tidak terheran-heran nanti suatu waktu, kenapa kok para customer itu berpindah ke percetakan yang di sebelah kita atau percetakan yang lain, karena mereka lebih unggul. Ya, dalam arti kata, jangan sampai kita telat untuk mengevaluasi bisnis kita. Karena kita merasa itu ada penyakit ya di kalangan pebisnis muda ini, para anak-anak muda, yaitu mereka ini masalah yang sangat besar, yaitu cepat sekali berpuas diri. Ya, cepat sekali berpuas diri. Ya, karena kadang-kadang kalau dapat sebuah proyek, ya enggak, proyek yang besar atau dari perusahaan yang besar, kadang-kadang sudah merasa, wah, sudah dapat makanan yang besar nih, proyek yang besar nih. merasa cukup. Akhirnya karena lupa, karena cepat puas berpuas diri tadi, lupa mengevaluasi diri. Akhirnya yang terjadi ketika proyek besar itu selesai, berakhir, ya karena tidak ada kontinuitas, ya enggak, karena tidak ada evaluasi pemasaran, evaluasi bisnis, akhirnya terjadilah apa yang kita sebut dengan vakum bisnis, ya enggak. Kadang-kadang bisnis ini, ya, barakallahu fikum, kadang-kadang kita butuh konsistensi, ya. Jangan kita mendapatkan proyek besar, lalu habis itu vakum dalam waktu yang sangat lama. Nah, karena ini akan mempengaruhi kinerja, etos kerja, kejenuhan para karyawan dan manajemen. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Maka, subhanallah, konsisten ini penting juga di dalam bisnis. Lebih baik kita dapat proyek itu, atau kalau bahasa kita klien itu yang, ya subhanallah, yang konsisten, ya, sebulan, tapi terus ada, ya enggak, terus meningkat siklusnya secara bertahap, daripada langsung menanjak atau melonjak, ya, tiba-tiba 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, ya, bisnisnya langsung vakum, atau kalau bahasa kita, ya subhanallah, langsung koma dan setengah mati, ya, kira-kira begitu. Ini tolong diperhatikan, ya, baik, ya. Jazakallah khairan, Bang. Ini sudah ada pertanyaan nih, Bang, dari Pak Adam di Jakarta. Bang Andri, ya. Usaha saya saat ini sedang berkembang dan saya sedang dapat proyek besar, Bang. Namun proyek ini membutuhkan banyak modal, sementara pinjam di bank saya khawatir dengan bunganya. Saudara-saudara saya juga nggak banyak yang berduit. Bagaimana kira-kira solusinya, ya, Bang? Oh iya. Baik, subhanallah, ya. Jadi ya alhamdulillah, semoga Allah menjaga bapak yang bertanya ini dan keluarganya. Jadi memang kita harus ya mencegah, ya, supaya bisnis kita yang berkembang itu selalu berjalan sesuai syariah, ya, di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini bisnis atau keadaan di sekeliling kita ini banyak sekali yang bisa membuat diri kita menyimpang, ya, terutama yang tadi disebutkan masalah riba dan yang semisalnya. Maka kita harus melakukan ya yang tadi Bang Andri bilang, melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau kita tidak memiliki memiliki channel-channel atau jalur-jalur yang membuat kita berbisnis itu nah, secara memungkinkan mendatangkan modal yang baik, maka memang kita harus mencoba jalur-jalur yang lain, ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa meminta modal ini ke bank, ya, berarti kan alternatifnya kita harus meminta jalur ini ke jalur yang lain, bisa jalur kelompok atau jalur perseorangan, karena kita tidak mampu ke jalur komunikasi organisasi yang namanya kita meminta kepada perbankan, ya, meminta dana yang mengandung riba di dunia perbankan. Maka kita harus alihkan itu di dunia kelompok atau dunia interpersonal, di dunia perseorangan. Nah, sekarang ada di dalam pertanyaan itu ada keterangan bahwa saya juga tidak punya keluarga atau teman-teman dekat yang kaya misalnya begitu. Nah, inilah yang tadi Bang Andri katakan, kita perlu brainstorming, ya. Jadi seorang pebisnis itu jangan menyerah, ya, pantang menyerah, ya enggak. Insya Allah rizki Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya enggak, kita bisa dapatkan dari banyak jalan asal kita berusaha, ya, berusaha yang sangat kuat. Insya Allah ada jalan, ya, ada jalan yang lebih baik, ya. Kita tahu kan, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka barang siapa yang bertemu jahadah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan hidayah, insya Allah, kepada diri kita. Termasuk kalau kita bertekad dan bercita-cita ingin berbisnis sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pesan berandri yang pertama, luaskan pergaulan. Ini satu. Nah, perluas pergaulan. Ya enggak? Subhanallah. Insya Allah ada di seberang sana yang belum kita ketahui, ada seorang muslim yang dia sebenarnya memiliki banyak modal, ya enggak? Tetapi dia malah bingung. Nah, uangnya itu harus dikemanakan, kira-kira begitu. Karena selama ini Bang Andri Abu Umar sendiri sering melakukan training dan konsultasi di berbagai perusahaan. Banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, para ikhwah, kaum muslimin. Banyak sekali calon-calon pensiunan atau karyawan-karyawan yang mereka itu ingin mereka berbisnis secara sampingan atau secara fokus misalnya. Dengan mereka pensiun, mereka punya uang dana yang banyak, tapi mereka bingung meletakkannya di mana, kan begitu. Ya. Nah, orang-orang seperti beliau-beliau ini kan butuh disambut. Ya. Karena mereka punya uang dana pensiun 100 juta, 200 juta, 300 juta, ya enggak? Tetapi mereka bingung. Nah, orang-orang seperti inilah yang belum terjangkau. Ya, kalau bahasa kita masih goib di pengetahuan kita. Makanya kita harus membrainstormingkan diri kita. Ya enggak? Perluas pergaulan, perbanyak apa yang dilihat, perbanyak apa yang didengar, ya enggak? Kan begitu kan? Perbanyak kita cari tahu dengan membaca media-media bisnis, ya enggak? Kita lihat sebuah majalah bisnis misalnya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan bisnis, boleh kadang-kadang kita ikuti. Coba kita datangi pameran-pameran bisnis. Beranilah untuk bertanya. Ya enggak? Apa namanya? Antusiaskan diri kita itu untuk mencari tahu. Ya. Subhanallah. Tentang bisnis kita dan bisnis di sekitar kita. Jadi Bang Andri sendiri hari ini kadang-kadang walaupun saya tidak berbisnis yang sama, saya masih datang untuk ke pameran-pameran bisnis ya. Ya enggak? Kadang-kadang saya tanya, ya enggak, bagaimana bisnisnya Pak? Ya enggak? Kan kadang-kadang subhanallah dapat informasi-informasi. Ya enggak? Informasi-informasi yaitu ya enggak? Bisa jadi itu berupa rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya itu tak disangka-sangka ya. Subhanallah. Nah, dengan kita memperbanyak silaturahim dengan ya memperluas komunikasi dan jaringan kita. Akhirnya kan dia berkata, "Wah, Andri Abu Umar, kami ini baru mengembangkan usaha begini, franchise atau bisnis, ya enggak? Kami ini punya modal, tetapi Masya Allah, kami belum punya agen-agen dan jaringan-jaringan. Nah, bisakah Pak Andri atau Abu Umar membantu kami? Wah, ini kan namanya, subhanallah. Coba kalau saya nongkrongnya di rumah saja. Tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah menghadiri sebuah komunitas atau mendatangi rekan-rekan bisnis. Yang terjadi adalah saya tidak mendapatkan informasi seperti itu. Nah, mungkin ini yang kita masih lupakan di kalangan para pebisnis ya. Banyak berdiam diri. Insya Allah, kalau kita bisa lebih bergerak, nah, kita bertekad dan tentunya kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa supaya Allah memberikan jalan-jalan hidayah untuk mengembangkan bisnis kita ini. Karena niat kita berbisnis tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan bantu bisnis kita tersebut untuk menjadi lebih konsisten dan lebih berkembang di hari-hari sekarang dan hari-hari yang akan datang. Begitu kira-kira. Insya Allah. Selalu optimis. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Adam terilhami nih untuk bisa melakukan lobby-lobby mungkin Bang ya. Dengan orang-orang ya, yang duit. Ya, betul sekali. Baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti di Rawa Buaya. Oh, banyak buayanya nih Bang. Maaf mau tanya, bagaimana ya kalau ingin mengembangkan bisnis di bidang kuliner Bang? Mana yang lebih baik ya Bang kalau ingin terjun di dunia kuliner? Apa buat restoran atau main di catering Bang? Nah, ini kayaknya modal ada nih Bang, cuma tinggal realisasinya nih Bang mungkin Bang. Silakan Bang. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ibu Tuti di Rawa Buaya. Semoga Allah menjaga Ibu sekeluarga. Baik, jadi bisnis kuliner ini bisnis yang subhanallah selalu prospek dan akan prospek di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ya, kenapa? Subhanallah. Karena kalau dalam bahasa para pengusaha, ya itu seorang pengusaha yang bernama Bob Sadino itu bercerita. Pokoknya yang namanya bisnis makanan dan minuman, food and beverage, atau bisnis kuliner, selama manusia masih punya alat untuk memasukkan makanan dan alat untuk mengeluarkan makanan, ya enggak? Ada lubang atas dan lubang bawah, maka semua manusia di dunia ini butuh makanan dan minuman. Maka insya Allah bisnis kuliner akan selalu prospek dimanapun Anda berada. Nah, begitu. Harus optimis kita. Ini yang pertama ya, dari Bang Andri, Abu Umar. Yang kedua, nah, bisnis kuliner ini memang karena dia sekarang adalah bisnis yang marak di negeri kita dan dia terkait dengan banyak hal, maka kita harus lebih aktif untuk mencari tahu. Nah, karena di setiap tempat itu kan berbeda-beda ya, di setiap tempat itu berbeda-beda. Karena bisnis kuliner ini ada yang namanya kuliner yang pertama, kuliner yang sifatnya tradisional, ya enggak? Kuliner tradisional itu kuliner yang sifatnya konvensional. Jadi kuliner makanan yang kita kalau bahasa kita ya apa namanya, makanan siap saji begitu, yang kita lihat apakah makanan siap sajinya seperti dari luar negeri atau dari dalam negeri. Nah, apakah yang seperti ini ya enggak, atau yang sifatnya makanan yang dia kekhasan, kuliner kekhasan, keunikan lokal ya. Ada juga kuliner yang seperti ini, jadi ibu pengen bikin kuliner khusus empek ya enggak, nah, khusus apa misalnya nasi rawon, ini kan keunikan lokal kan? Ya, keunikan lokal. Jadi karena orang sudah tahu kalau kita ingat pempek ya berarti apa namanya yang teringat di bayangan kita, wah ini pak orang pempek Palembang ya. Ya enggak, kalau nasi rawon misalnya rawon Surabaya ya, misalnya seperti itu, ini ada keunikan lokalnya, ada kekhasan. Maka bisnis kuliner yang dia punya keunikan dan kekhasan lokal, dia harus disesuaikan di mana di tempat kita berada. Ya, maka ilmu di materi yang kemarin lah yang harus diperhatikan oleh ibu yang ingin berbisnis kuliner. Karena Bang Andri katakan di bisnis di materi ke boom ke 54, ya kalau tidak salah ya. Nah, seseorang yang ingin berbisnis harus merencanakan konsep yang matang. Dan konsep yang matang itu dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Yang pertama, selera masyarakat. Selera masyarakat. Ini penting, Ibu. Ibu Tuti yang ingin berbisnis dan kaum muslimin dimanapun berada. Karena selera masyarakat itu di negeri kita itu berbeda-beda. Makanya ada pepatah kan? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya enggak? Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Mungkin di suatu daerah itu suka manis. Mungkin di daerah lain, ya kurang manisnya. Kan begitu. Ada juga di daerah lain itu suka dengan makanan-makanan yang berbau-bau makanan laut. Tetap ya enggak, yang di pinggir pantai misalnya kan, kota-kota pinggir pantai sangat suka makanan-makanan laut. Nah, termasuk daerah Bang Andri misalnya di Bangka Belitung ya. Orang sana suka sekali makan-makan yang namanya makanan laut atau kota-kota di pinggir-pinggir pantai ya, seperti Makassar, seperti mana misalnya kota-kota pinggir pantai ya yang sangat khas sekali. Rasa-rasa kelautannya ini. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan, selera masyarakat, ya enggak? Baik itu selera pada rasanya ya, dan juga pada hal-hal yang sifatnya kekhasan lokal seperti tadi. Lalu yang berikutnya yang tolong diperhatikan adalah daya beli masyarakat. Nah, karena walaupun kita buka bisnis kuliner, daya beli masyarakat itu berbeda ya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, mungkin kalau ibu di perkotaan, nah kalau di perkotaan yang sebuah daya beli masyarakatnya tinggi, nah kita buka restoran yang dengan modal dan apa kekhasannya yang begitu berbeda atau mungkin nuansanya lebih unik ya, lebih segmented atau mungkin kita bahasakan lebih menengah ke atas, mungkin cocok di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya ya, Medan misalnya seperti itu. Tapi kita pun harus mencari tahu ya perbandingan-perbandingan bisnis restoran seperti ini. Ya, maka harus perbanyak brainstorming. Cocok sekali dengan materi kita pada hari ini. Ini yang namanya daya beli. Ya, yang namanya daya beli. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah karakteristik atau gaya hidup masyarakat. Karena gaya hidup masyarakat ini berbeda-beda ya. Ya, gaya hidup masyarakat berbeda-beda. Kadang-kadang di sebuah masyarakat tertentu mereka suka makanan itu yang mudah, yang cepat sekali tersajikan. Nah, ini biasanya masyarakat perkotaan. Nah, maka ketika kita membuat bisnis kuliner di tempat-tempat yang seperti ini, maka kita harus mempersiapkan ya divisi bidang servis dan layanan siap saji dan layanan makanan ini harus yang sangat memperhatikan yang namanya kecepatan ya. Ketepatan waktu dan yang semisalnya. Ya, ini karakteristik dan gaya hidup masyarakat tolong juga diperhatikan. Maka nah, silakan saja kalau ibu memiliki dana yang cukup. Nah, boleh ya. Kalau misalnya setelah dilakukan riset atau evaluasi, setelah dilakukan pengamatan, subhanallah punya modal yang cukup dan punya sumber daya yang bisa memadai, kenapa enggak bikin dua-duanya, Bu? Ya, kenapa enggak bikin dua-duanya? Ya, karena banyak sekali ada juga orang yang kadang-kadang dia bikin restoran, dia juga bikin sistem delivery service. Maka dari sistem delivery service inilah menjadi bibit, menjadi awal untuk bisnis catering kan? Menjadi awal untuk bisnis catering dan itu tidak jadi masalah ya. Nah, sebab yang Bang Andri Abu Umar lihat kalau bisnis dia khusus ya pada bisnis catering, maka yang seperti ini kita harus punya jalur-jalur distribusi khusus. Punya konsumen-konsumen yang sudah tersegmentasi dengan jelas. Ya, sudah tersegmentasi dengan jelas. Karena kalau yang namanya catering ini kan kita butuh publikasinya lebih intens dari sekedar restoran. Restoran yang menunggu di sebuah tempat. Ya, karena beda ya. Karena tipe bisnis catering itu adalah tipe bisnis yang dia menjemput bola. Ya, tipe yang dia menjemput bola. Ya kan begitu, yang namanya juga catering kan, Ya, sebab kalau kita menunggu, mana ada orang yang mau pesan catering sama kita. Ya, Masya Allah. Tetapi beda dengan restoran. Ya, beda ini dalam tipe komunikasi bisnis di dalam bisnis kuliner, apakah itu restoran atau catering. Kira-kira begitu. Mungkin tolong diperhatikan tadi yang Bang Andri sebutkan. Wallahu a'lam. Begitu Kang Aca. Ya, semoga penanya bisa segera memulai nih setelah pencerahan dari Bang Andri. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Badai di Kelapa Gading. Badai. Saya tanya, saya terjun di bisnis komputer, saya bertiga dengan teman saya menggeluti bisnis nih. Kami baru memiliki satu orang ahli dan belum memiliki orang marketing untuk pemasaran dan mencari klien. Sedang untuk rekrut pegawai lagi, kami terbatas biaya untuk menggaji mereka. Ada tips nggak Bang, biar orang lain tahu kami dengan biaya yang minim saat ini? Terima kasih banyak Bang. Silakan Bang. Ya, ya, saudara kita di Kelapa Gading, Badai ya. Baik. Ya, betul Bang. Jadi Al-Ah Badai, semoga Allah menjaga antum sekeluarga. Kalau kita berbisnis sumber daya manusia masih sedikit, ya, dan kita tidak mempunyai modal atau dana untuk meng-hire orang lain, maka ya kita manfaatkan apa yang kita miliki ya. Ya, kita manfaatkan apa yang kita miliki. Ya, kita bertakwa sesuai kemampuan kalau dalam bahasa ya agama kita fattaqullahu mastata'tum. Sama ya, kita bermujahadah sesuai kemampuan. Ya, dulu juga Bang Andri Abu Umar ketika berbisnis ya, karena subhanallah ya timnya masih sedikit, ya kita sendiri. Jadi kita sendiri yang memproduksinya ya, dan kita sendiri yang mengurusi pemasarannya. Jadi kalau dalam bahasa kita sendiri adalah produsernya sekaligus sebagai marketernya, itu tidak jadi masalah. Karena kan kita punya keterbatasan modal dan keterbatasan sumber daya manusia. Jadi saya ingat dulu ketika awal-awal ya di akhir tahun 90-an ya saya sendiri yang menempel pamflet, yang menyebarkan brosur, ya enggak? Yang apa namanya? Membuat spanduk ya, sekaligus juga yang memproduksi usahanya. Ini enggak jadi masalah ya. Memang yang namanya bisnis di awal itu butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Maka subhanallah. Ya, jadi tadi kan masih punya 3 orang, ya satu orang ahli tapi masih belum punya tenaga marketing, enggak apa-apa. Apalagi yang namanya komunikasi pemasaran ini adalah sesuatu yang mudah dipelajari, saudaraku. Ya, Al-Ahbada ya. Sekarang kan buku-buku bisnis itu sudah ada segala macam di toko buku. Kita tinggal beli, kita tinggal baca, kita tinggal belajar. Ya enggak? Dan buku-buku yang seperti ini yang sifatnya keduniaan ini lebih mudah dipelajari. Mudah sekali dipelajari, insya Allah. Ya, subhanallah ya. Mudah sekali dipelajari, apalagi di internet juga banyak kan artikel-artikel bisnis, subhanallah. Ya, sangat mudah dipahami, luar biasa. Maka coba kita buka artikel-artikel bisnis tentang marketing, insya Allah, sambil learning by doing. Nanti sambil kita memasarkan usaha kita, menempel pamflet, menyebarkan leaflet, membuat website dan sebagainya. Nah, sambil kita belajar-belajar sedikit-sedikit tentang marketing, ya lama 1 bulan 2 bulan, insya Allah kita jadi ahli marketing kok, insya Allah. Malah kita lihat banyak sekali pakar-pakar pemasaran itu bukan hasil dari kuliah pemasaran, ya enggak? Banyak sekali pakar-pakar pemasaran hari ini bahkan dari jurusan teknik, dari jurusan hukum, bahkan bukan dari fakultas ekonomi atau bahkan dari jurusan pemasaran, ya alias tidak nyambung kalau bahasa kita di dunia akademik ini kan begitu. Maka nah, santai saja. Tetapi kalau misalnya waktunya terbatas, ya dan ada masalah-masalah yang lain karena keterbatasan sesuatu ya, maka kita boleh membuat yang namanya, kalau bahasa kita mencari outsourcing. Mencari orang-orang yang memiliki kemampuan dan amanah untuk membantu proses pemasaran bisnis kita. Ya, boleh begitu ya. Kita cari satu orang, dua orang, ya enggak? Atau kita cari sebuah perusahaan marketing bisnis yang kita bisa minta bantuan kepada mereka untuk menyebarkan dan mengembangkan ya proses pemasaran yang ada pada perusahaan kita. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita tidak punya, ya apa boleh buat? Ya, kita harus berkorban dengan apa yang kita miliki. Kita bermujahadah sesuai kemampuan kita. Kita tidak punya tenaga, ya tenaga yang ada pada diri kita memang harus kita korbankan. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ya. Ya, alhamdulillah demikian tadi jawaban dari Bang Andri Mansyah. Jazakallah khairan, Bang. Ya. Baik, para pendengar Anas Radio, dimanapun Anda berada, nampaknya pertanyaan sudah habis nih Bang. Ya. Ini agak sepi nih yang nanya nih Bang. Ya. Ya, mungkin bisa kesimpulan Bang untuk tips-tips mengatasi usaha agar berkembang untuk hari ini Bang. Silakan Bang. Ya. Ya. Ya, Pak, kalau hukum ya, para pendengar Anas Radio dimanapun berada. Jadi sekali lagi, nah, ini di akhir kita simpulkan sekali lagi bagaimana tips supaya kita membuat usaha kita itu terus berkembang ya, dengan membuat faktor-faktor pendukungnya menjadi mantap. Yang pertama kita tadi katakan kita harus menguatkan yang namanya otak kreatif kita dengan cara melakukan brainstorming secara terus-menerus. Kita belajar setiap hari ya, dengan menambah apa yang kita dengar, memberi input kepada apa yang kita dengar, yang didengar, yang kita lihat ya, dan apa saja yang ada hubungannya dan yang tentunya bermanfaat buat bisnis kita. Karena dalam bisnis seperti itu, ya, kreativitas bisnis itu berbanding lurus dengan perkembangan bisnis seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jangan lupa kesimpulannya, jangan lupa tetap selalu ujungnya kita melakukan evaluasi, melakukan riset di dalam bisnis. Ya, apakah riset itu dengan pengumpulan data, perbandingan data, ya, dengan melihat, ya, mengamati, menemukan data dan fakta di media-media bisnis sehingga kita tahu posisi kita dibandingkan bisnis yang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita tahu bagaimana kita melakukan perkembangan di dalam bisnis kita. Yang ketiga, jangan lupa dicatat. Nah, mencatat hal-hal yang penting dan itu sangat berguna, membuat sebuah file materi-materi yang kita susun ya buat kepentingan bisnis kita dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain juga di kemudian hari. Dan yang keempat, tadi Bang Andri bilang, lakukan selalu yang namanya SWOT. Ya, lihat kekuatan dan lihat kelemahan. Ya, lihat ya mana ya hambatan-hambatan kita, ya enggak, dan mana peluang-peluang yang kita miliki. Nah, dari situ kita menetapkan langkah ke depan, ya, menetapkan langkah ke depan, ya, ke arah mana? Ya, apakah kita melakukan intensifikasi, ya, melakukan apa namanya serangan-serangan bisnis, ya, membuka bisnis, atau kita melakukan diversifikasi, melakukan perubahan-perubahan produk, ya, melakukan kreativitas produk, oke, produknya harus ditambah, ya enggak, atau mungkin cabangnya harus ditambah, atau apa yang harus dikembangkan, karena kita sudah melakukan evaluasi dari segi kelemahan dan kelebihan serta peluang dan hambatan-hambatan yang kita miliki. Baik, ini kesimpulannya, maka jangan lupa selalulah belajar dan jangan lupa untuk selalu optimis dan pantang menyerah. Karena subhanallah, sukses itu adalah kita bisa melakukan apa-apa yang orang lain katakan kita tidak bisa, tetapi kita bisa lakukan, subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi jangan lupa. Maka biarlah orang-orang mengatakan kita susah atau kita sulit, ya enggak? Selalu mengkritisi kita, ya enggak? Nah, kita kritisi yang membangun kita terima. Ya. Tetapi, masya Allah, kalau ada celaan-celaan dan hujatan, ya enggak, atau ada suara-suara yang miring, jangan lupa. Nah, karena kesuksesan itu salah satunya adalah kita berhasil melakukan apa yang orang-orang katakan bahwa kita tidak bisa, ternyata kita bisa lakukan. Dan subhanallah, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dulu juga Bang Andri Abu Umar, ya enggak, kerap tidak dipercaya untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Ya, tidak cocok menjadi pebisnis. Ya enggak, karena tidak punya syarat-syarat menjadi pebisnis, begini dan begitu, lebih baik jadi karyawan, ya enggak? Karena punya komunikasi yang lemah. Subhanallah, kita terus belajar dan kita buktikan ya, kita bisa mengembangkan diri kita, kita menjadi seorang pebisnis yang mandiri dan kita bisa berkomunikasi bisnis dengan baik. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penjelasan dari Bang Andri Matsa. Kita ucapkan jazakallahu khairan untuk beliau. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan semoga Allah memberikan beliau kesehatan di hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ini ada sedikit pengumuman untuk info daurah Tabligh Akbar di Jakarta bersama Ulama Timur Tengah yang insya Allah diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 Rajab tahun 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2013 pukul 9 sampai selesai waktu Indonesia Barat, itu bersama ulama dari Yaman, Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi Al-Utmi dari Zammar, Yaman, dengan tema keindahan dan kemudahan Islam. Itu yang akan bertempat di Masjid Al-I'tisam di Jalan Sudirman, Jakarta, tepatnya di belakang Hotel Shangri-La dan dekat halte Duku Atas, halte Busway. Siaran langsungnya insyaallah akan disiarkan di annasradio.com dan juga di radiosiartauhid.info. Dan ini untuk umum, gratis. Ya, bagi para kaum muslimin dan muslimat ya, diharapkan kehadirannya. Mungkin demikian saja untuk acara hari ini dari kami. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.